karo cinta keuntuk selamanya dalam genggam diranggui turang hingga hati denai lari keibu indah disangko cinta berpindah tangan de cinta rasa ragam lampe cincin di jari tanda tunangan sio sio nyatu na ba guno manga dulu ba iyo kan cinto nyatu kini luko ba bari turia kan yang ada orang malu bilang tak buang ino diri degala urang yo hati dibujuk bulia tangih korado de hati kini bertambah luko ibu indah disangko cinta berpindah tangan de cinta rasa ragam lampe cincin di jari tanda tunangan sio sio nyatu na ba guno manga dulu ba iyo kan cinto nyatu kini luko memberi turiakan yang ada orang malu bilang tak buang ino diri degala urang yo hati dibujuk bulia tangih korado de hati kini bertambah luko.